بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، kita lanjutkan kajian kitab Ithaful Qari' Syarh As-Sunnah lil Imam Al-Barbahari. Sampai pada ucapan muallif, wa huwa al-imam al-barbahari rahimahullah, wal-kalamu wal-jidalu wal-khusumah fil-qadari khassah manhiyun anhu inda jami'il firaq. Lianna al-qadara sirrullahi wa nahar rabbu jalla ta'ala al-anbiya'a anil kalami fil-qadar. ونهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخصومة في القدر، وكرهه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله تعالى عنهم، وكرهه التابعون، وكرهه العلماء وأهل الورع، ونهوا عن الجدال في القدر. فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان واعتقاد ما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جملة في جملة الأشياء واسكت عما سوى ذلك. Di antara prinsip sunnah yang merupakan prinsip ahlu sunnah wal jamaah, kata muallif, adalah jangan memperdebatkan masalah takdir. Al-kalam, pembicaraan, wal jidal, berbantah-bantahan, al khusumah, bertikai, fil qadari khassah, khususnya dalam masalah takdir, manhiyun, dilarang. Inda jami'il firaq, menurut semua golongan. Lianna al qadara sirrullah, karena yang namanya takdir adalah rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. ونهى الرب dan Allah رب السماوات والأرض جل تعالى sudah melarang para nabi untuk membicarakan tentang takdir, yakni merincikan. ونهى النبي dan nabi juga melarang عن الخصومة untuk bertikai dalam masalah takdir. Wa karihahu ashabu Rasulillah, demikian pula para sahabat-sahabat Rasulullah SAW tidak suka untuk berdebat, bertikai dalam masalah takdir. Wa karihahu tabi'un, demikian pula para tabi'in. Wa karihahu ulama, demikian pula para ulama tidak suka, membenci perdebatan, pertikaian dalam masalah takdir. Wa kadzalika ahlul wara', para ulama yang memiliki sifat wara', kehati-hatian dalam beragama. Wa nahu 'anil jidal fil qadar, mereka semua melarang untuk berdebat masalah takdir. Fa 'alaika bit taslim, atasmu untuk menerima berita dari Allah dan Rasulnya. Wal iqrar, mengikrarkan takdir. Wal iman, dan beriman kepada takdir. Wa i'tiqadi ma qala Rasulullah SAW, dan meyakini apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi jumlatil asya. Meyakini apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW secara global. Waskut amma siwa dhalik, dan kemudian diam atas apa yang tidak diberitakan. La fil Qur'ani wa la fis sunnah, maka kalian katakan saya tidak tahu, karena tidak diberitahu dalam Qur'an, tidak diberitahu dalam sunnah. Berkata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala di dalam Ithaful Qari, qala min usulil iman wa arkanil iman al imanu bil qada'i wal qadar, termasuk di dalam keimanan dan rukun-rukun iman adalah beriman kepada qada dan qadar, beriman kepada takdir. Wal qada wal qadar huwa ma qadahu Allah wa qadar fil azali min al hawadis allati taqa'. Dan yang namanya qada dan qadar, qada artinya keputusan, qadar artinya takdir, keputusan dan takdir, adalah ma qadahu Allah wa qaddarahu, apa yang Allah putuskan dan apa yang Allah sudah tentukan. Fil azali, fil azali artinya ke belakang, sejak awal pertama, itu namanya azal. Minal hawadits allati taqa', yaitu apa yang Allah tentukan dari kejadian-kejadian yang akan terjadi. Wa kullu ma yahdud fa innahu lam yahdus i'tibatan, semua yang terjadi bukan terjadi begitu saja, tidak sengaja. Aw duna sabiqati taqdir, atau terjadi tanpa ada pendahuluan takdir, tidak. Setiap perkara bukan terjadi begitu saja, bukan terjadi tanpa ada ketentuan sebelumnya, bukan terjadi tanpa ada takdir sebelumnya. Balillahu alima makana wa ma yakunu, makana fil madi wa ma yakunu fil mustaqbal. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui, mengetahui apa yang telah lewat, ilmu apa-apa yang telah terjadi. Wa ma yakun, dan ilmu yang akan terjadi dan yang sedang terjadi. Berarti ilmu Allah mencakup empat perkara. Ilmu Allah mencakup empat perkara. Mencakup ilmu makana, wa ilmu ma yakun, wa ilmu ma sayakun, wa ilmu ma la yakun kaifa yakun. Ilmu Allah luas, meliputi apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, dan apa yang tidak terjadi, bagaimana kalau terjadi. Yang keempat ini adalah ketika Allah sebutkan tentang orang-orang yang berkata di hari kiamat nanti, ya Allah kembalikan kami ke dunia, niscaya kami akan beramal saleh, farji'na na'mal salihan. Apa kata Allah? Bahwa mereka kalau dikembalikan ke dunia, mereka akan kembali berbuat dengan perbuatan yang sama. Itu tidak terjadi, tidak akan dituruti mereka. Tetapi kalau terjadi, Allah tahu kayak apa. Ini termasuk ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Idan ilmu Allah yashmul hadihi kullah, ilmu ma kana, ilmu ma yakunu, ilmu ma sayakunu fil mustaqbal, wa ilmu ma la yakun, kaifa yakun. Sehingga apa yang akan terjadi semua Allah tahu. Walaupun kita punya ikhtiar, walaupun kita punya pilihan, mau keluar atau tidak mau keluar, mau minum atau tidak mau minum, apakah mau belajar atau malas belajar, kita punya pilihan. Tetapi pilihanmu tidak akan lepas dari ilmu Allah yang lebih dulu. Ilmu Allah lebih dulu. Maka apa yang Allah ketahui tadi, Allah katakan kepada pena, uktub ma huwa kainun ilal abad. Tulislah semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Maka disebutkan di sini, thumma kataba dzalik. Kemudian ditulis apa yang Allah ketahui. Fil lawhil mahfuz. Awalu ma khalaqallahu al-qalam. Awal pertama Allah ciptakan pena. Kemudian Allah katakan kepadanya, uktub. Ketika pena bertanya, ma uktub, apa yang aku tulis? Qal uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulislah apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Fajaral qalamu bima huwa kain ila yaumil qiyamah. Maka dicatatlah oleh pena apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat dan lembaran telah kering. Ya, ini tidak akan berubah lagi. Catatan sudah tertulis. Dan lembaran telah kering, tidak bisa diganti, tidak bisa dirubah. Hadis rawahu Abu Dawud fi sunanih wa Tabrani wal Baihaqi dalam Sunanul Kubra dan disahihkan oleh Diyauddin dalam Mukhtarah. Diriwayatkan pula yang seperti ini oleh Thayalisi dan Imam Ahmad dalam Musnad dan Tirmidzi dan Ibnu Abi Asim dalam Sunnah dan Imam Al-Ajurri dalam Asy-Syari'ah. Wa kana khalqul qalam sabiqan li khalqis samawati wal ardi bi 50,000 sana. Maka diciptakannya pena itu lebih dulu daripada diciptakannya langit-langit dan bumi. Lebih dulu 50,000 tahun. Wa kana arsyullahi jalla wa ala 'alal ma. Dan arus Allah subhanahu wa ta'ala di atas air. Disebutkan riwayatnya dalam Sahih Muslim. Dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau dan bapaknya adalah sahabat. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, inna Allah ta'ala kataba maqadir al-khala'iq qabla an yakhluqa as-samawati wal-ard bi-khamsina alfi sana. Qala wa arshuhu ala al-ma. Saya ulangi. Inna Allah ta'ala kataba maqadir al-khala'iq. Sesungguhnya Allah menciptakan takdir-takdir segala makhluk. Qabla an yakhluqa as-samawati wal-ard, sebelum menciptakan langit dan bumi 50,000 tahun. Wa qala kana 'arsyuhu 'alal ma', dan arusnya di atas air. Kalimat wa kana 'arsyuhu berarti arus sudah ada. Ini sebagai jawaban dari polemik pembicaraan para ulama tentang apakah pena dulu atau arus dulu. Karena ketika melihat satu hadis yang tadi, awwalu ma khalaqallahul qalam, awal pertama Allah ciptakan adalah pena. Kemudian diperintahkan, tulislah. Apa yang aku tulis? Tulislah semua yang akan terjadi ila yaumil qiyamah. Jadi hadis ini terkesan bahwa pena adalah makhluk pertama. Tetapi dalam hadis yang kedua tadi, rawahu Muslim, berarti lebih sahih dari yang tadi, disebutkan dengan kalimat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah mencatat takdir-takdir, berarti dengan pena, 50,000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Dan arusnya alal ma. Dan arusnya alal ma, berarti sudah ada lebih dulu sebelum pena. Qala, dikatakan wa kana arsyullahi jalla wa ala alal ma, wa min huna ashkala alal ulama. Dari sinilah terjadi iskal, kesulitan di antara para ulama. Halil arsy makhluqun qabla al-qalam atau anna al-qalam makhluqun qabla al-arsy? Apakah arsy sudah diciptakan sebelum pena atau pena lebih dulu diciptakan sebelum arsy? Kata Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah, was sahih anna al-arsya makhluqun qabla al-qalam. Yang benar adalah arsy lebih dulu diciptakan sebelum pena. Liannahu waqta khalqillahi lahu wa amruhu bil kitabah kana arsyuhu 'alal ma. Karena dari hadis yang kedua dipahami bahwa waktu penulisan takdir arsy-nya di atas air. Berarti arsy-nya sudah ada. Liannahu waqta khalqillahi lahu wa amaruhu bil kitabah, karena awal pertama diciptakan pena dan kemudian disuruh untuk menulis, arasnya sudah ada. Walihada yaqulul allamah ibnul qayyim, oleh karena itu ibnul qayyim berkata dalam nuniyahnya, beliau menulis aqidah ahlu sunnah wal jamaah, prinsip-prinsip ilmu yang sangat penting, tetapi dengan bait-bait syair yang diakhiri dengan nun. Ini kehebatan beliau, semua setiap bait dengan nun berakhir. Di antaranya beliau berkata, "Wannasu mukhtalifuna fil qalami alladhi kutiba al-qada'u bihi min ad-dayyani. Hal kana qabla al-'arshi aw huwa ba'dahu qawlani 'inda Abi al-'Ala al-Hamadani. Wal haqqu anna al-'arsha kana qablu li'annahu qabla al-kitabati kana dha arkani." وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فرق زمان. Semua diakhir dengan nun. Yang pertama, والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان. Manusia berselisih tentang pena yang ditulis dengannya keputusan-keputusan takdir. من الديان, dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki agama. Hal kana qabla al-arsy, apakah pena itu qabla al-arsy, sebelum arsy, atau ba'dahu, atau setelahnya? Qawlani, di sana ada dua pendapat. Inda Abil Ala al-Hamadani, menurut Abil Ala al-Hamadani, wal haqqu, yang benar adalah anna al-arsya kana qablu, yang benar adalah bahwa arsy kana qablu, dia lebih dulu. Limana? Li'annahu qabla al-kitabati kana da arkani. Karena arus sebelum ditulisnya takdir-takdir sudah kokoh, sudah ada dan sudah tegak. Da arkani. Wa kitabatul qalami syarifi ta'aqqabat. Sedangkan penulisan pena yang mulia belakangan. Ijadahu, diadakannya. Min ghairi farqi zamani, tanpa ada perbedaan waktu yang jauh. Demikian dalam nuniyahnya Ibnul Qayyim rahimahullah. Wal kalamu fil qadri sabak, walakinnal murad al-an an-nahyu anil khawdi fih. Kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, bahwasanya pembicaraan tentang takdir sudah lewat. Sahih? Sudah pernah pembicaraan tentang takdir dalam kitab kita. Tetapi maksud muallif, maksud Imam Al-Barbahari di sini bukan masalah takdirnya. Masalah takdir sudah dibahas. Tetapi larangan untuk berdebat. Larangan untuk bertikai. Al-muradil an an-nahyu anil khawdifi. Larangan untuk berbicara tentang takdir tanpa ilmu. Kalau engkau tidak memahami rinciannya, katakan apa adanya dalam Quran dan Sunnah bahwa takdir sudah ditakdirkan oleh Allah seluruhnya dan kami disuruh untuk berusaha. Titik. Lo bukankah saya tidak mau tahu? perdebatanmu, ocehanmu, kalimatmu yang terlalu panjang. Takdir sudah ditulis. Pasti sesuai dengan kehendak Allah. Dan saya, kami diperintah untuk berusaha. Titik. Sebab biasanya perdebatan menyeret seseorang untuk ifrat atau tafrit. Yang ini membela takdir sampai menyatakan, ya gak ada perlunya usaha. Ini sudah salah. Semua sudah ditentukan. Usaha, gak usaha, sama. Jadi gak perlu usaha. Ngawur, melenceng. Akhirnya menjadi jabriyah. Jabriyah adalah mereka-mereka yang katanya beriman pada takdir, tetapi menafikan usaha. Sehingga mereka berkata, kita semua dipaksa oleh Allah Ta'ala. Yang kafir tidak salah, karena kafirnya dipaksa oleh Allah. Yang muslim juga enggak perlu dipuji, karena keislamannya juga ditakdirkan, dipaksa oleh Allah. Bahkan para ulama menganggap Jabriyah lebih jelek, lebih sesat daripada Qadariyah. Karena Qadariyah masih sholat, masih puasa, masih beramal dengan syariat. Karena menganggap semuanya harus usaha. Adapun yang ini, sudah tidak ada lagi syariat abadan, wala harf. Tidak tersisa satu huruf pun dari syariat Allah SWT. Gugur semuanya. Na'udzubillah min dzalik. Lawannya berkata dengan bantahan, kamu enggak boleh seperti itu. Usaha itu harus, kita harus berusaha, kita harus penting tulang peras keringat, kita harus jangan mengandalkan takdir. Takdir itu tidak ada. Mulai melenceng lagi. Karena ingin membela masalah usaha, akhirnya dianggap takdir tidak ada. Fahadha dhal aidan, yang ini juga sesat. Barakallahu fikum. Sehingga jangan memperdebatkan masalah takdir. Takdir itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Secara global kita yakin bahwasanya semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pasti. Tetapi rinciannya, apakah saya ditakdirkan besok Islam atau kafir, wallahu alam. Itu rahasia Allah taala. Apakah kita ditakdirkan berhasil atau gagal? Apakah si fulan ditakdirkan dia akan lulus atau akan terhempas? Itu tidak tahu. Maka berusahalah. Qul i'malu fasayarallahu amalakum. Beramalah, Allah akan melihat amalan kalian. Tetapi karena kekuasaan Allah, karena kudratullah, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Apapun usaha kamu kesana kemari, tidak akan keluar dari apa yang sudah Allah catat di Lauhul Mahfuz. Ini kudratullah. Makanya kata Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengucapkan dua kalimat, al-qadaru kudratullah. Titik. Masa begini, masa begitu. Al-qadaru kudratullah. Kamu jawab, itu kebisaan Allah, kekuasaan Allah. Mereka selalu berkata, enggak mungkin, mustahil. Kita bisa milih, tetapi Allah menentukan. Kalau Allah menentukan, berarti kita enggak bisa milih. Kalau kita bisa milih, berarti dia ditentukan. Ini adalah kebodohan. Dia tidak kenal bahwa Allah ala kulli syai'in qadir. Ini kekuasaan Allah. Kamu jangan pikirkan kekuasaanmu, kemampuanmu. Kamu enggak mampu apa-apa. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala karena Maha tahu, kamu akan memilih ini, memilih itu. Allah tahu. Dan kamu akan berdoa, kamu akan beramal. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan dengan keadilannya dan menulisnya di Lauhul Mahfuz. Kembali kepada kitab. Qalau arafna anna al-iman bil qada'i wal qadar bidarajatihi annahu ruknun min arkanil iman. Sudah kita ketahui bahwa qada dan qadar dengan derajat-derajatnya, dengan marhalah-marhalahnya, mudah-mudahan masih ingat marhalah ilmu Allah dulu pertama, dan yang kedua penulisan bil lauhil mahfuz, yang ketiga kehendak Allah pasti terjadi, keinginan Allah Subhanahu wa taala pasti terjadi, yang keempat bahwa Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir, Allah Subhanahu wa taala Maha bisa. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalau empat ini kita yakini, maka mudah beriman pada takdir itu. Li'annahu jahr. Qala. Faman lam yu'min bil qada'i wal qadar, maka siapa yang tidak percaya dengan qada' dan qadar, falaysa bimu'min, maka dia bukan orang beriman. Yang berkata bahwasanya rukun iman itu lima saja, karena yang keenam akan membuat kaum muslimin mundur, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Siapa yang menyatakan rukun iman itu lima saja, karena yang keenam akan membuat kaum muslimin mundur, yaitu beriman pada takdir, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam, karena dia mengingkari rukunnya dari rukun iman, pondasinya yang diingkari oleh mereka. A'udzubillah min dzalik. Qala wa kadzalika la yajuzul jidal fil qada'i wal qadar. Maka sekarang dibahas, demikian pula tidak boleh memperdebatkan masalah takdir. Niscaya engkau akan tergelincir imma kepada Jabriyah wa imma kepada Qadariyah, imma kepada ifrat atau kepada tafrid. Limada yu'adzibullahu kada, akan muncul pertanyaan, kalau memang Allah takdirkan dia kafir, kenapa disuruh beriman? Kalau Allah takdirkan dia gagal, kenapa disuruh untuk berhasil? Ila akhir kalimat-kalimat yang na'udzubillah, kalimat kufur. Yani mempertanyakan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Limada yaf'alullahu kada wa kada? Mereka akan bertanya dalam perdebatannya, kenapa Allah begini, kenapa Allah begitu, kenapa ditakdirkan begini. Kama sabaqa annahu la yuqal, padahal sudah lewat pembahasannya bahwa Allah tidak ditanya lima wala kaifa. Jangan ditanya kenapa berbuat begini, jangan bertanya kenapa Allah berbuat begitu. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya kenapa berbuat begini, kenapa berbuat begitu. Tapi kita yang akan ditanya, kenapa kita berbuat begini, kenapa kita berbuat begitu. Tetapi perdebatan mereka masalah takdir, selalu kalimatnya, kenapa Allah begini, kenapa Allah begitu. Fahadha terbalik. Justru yang akan ditanya itu kita. Jangan kita yang mempertanyakan Allah, kenapa engkau begini, kenapa engkau begitu, kenapa Allah begini, kenapa Allah begitu. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala, la yus al-amma yaf'al, Allah tidak bisa ditanya kenapa begini, kenapa begitu. Jadi kamu tidak berhak, tidak pantas untuk mempertanyakan apa yang Allah takdirkan, tidak pantas mempertanyakan apa yang Allah tentukan. Gak pantas. Siapa kita? Makhluk, mamluk, yang dimiliki, yang diciptakan, kita semua punya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita rendah, kita lemah, kita gak punya ilmu, kita gak tahu apa-apa, kita semuanya terbatas. Bagaimana mungkin akan mengadili yang maha kuasa? Kenapa engkau begini, kenapa engkau begitu? Ini kurang ajar. Lihat, perdebatan masalah takdir, mesti begitu. Kenapa Allah begini, kenapa menakdirkan begini, kenapa? Astagfirullahaladzim. Allah subhanahu wa ta'ala maha berilmu. Ilmunya mencakup empat perkara tadi. Mudah bagi Allah untuk mengetahui kalian akan menjadi orang baik atau kalian akan menjadi orang jelek. Allah tahu kalian akan begini, akan begitu. Allah tahu. Dan Allah katakan kepada pena, tulislah, selesai. Rufi'atil aqlam wa jaffatish shuhuf. Bahwa kalian akan begini, kalian akan begitu. Maka berusahalah, berupayalah, dan berdoalah. Kalimat berdoa ini supaya kalian tahu bahwa usaha kalian kalau Allah takdirkan gagal, akan gagal. Maka di samping usaha harus minta. Ya Allah, engkau yang menentukan, engkau yang menakdirkan. Aku memohon kepadamu agar aku mendapatkan taufik dan kemudahan, agar aku berhasil. Ini hikmah dari beriman pada takdir. Tidak perlu diperdebatkan. Fala ya'tarid 'ala Allah, maka jangan protes kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan mempertanyakan, jangan menentang Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tudkhil fil qada'i wal qadari bil jidal, wala tadkhul fil qada'i wal qadari bil jidal, dan jangan masuk pada perkara takdir dengan perdebatan. Fa innaka lan tasil ila natijatin 'alaika at-taslim, karena engkau tidak akan mendapatkan natijah, enggak akan mendapatkan hasil apapun Apa perlunya berdebat? Alaika bitaslim, atasmu untuk menerima. Wal iman, dan percaya, beriman. Wala tadkhul fi amrin min umurillah, hadza la ya'lamuhu illallah. Jangan masuk pada perkara-perkara dari urusan Allah. Takdir urusan Allah. Al-qadaru qudratullah. Wal-qadaru sirrullah. Rahasia Allah. Kamu enggak ngerti, kamu enggak tahu. Kok bisa ya? Bisa bagi Allah. Saya bisa milih. Mau minum atau tidak minum. Berarti kan saya yang menentukan. Kok bisa? Allah menakdirkan sebelumnya. Bisa bagi Allah. Mau apa? Kan saya yang menentukan. Saya akan minum. Karena Allah tahu kamu akan minum. Maka Allah catat Lauhul Mahfudz dan Allah Maha tahu. Kamu akan begini. Sehingga barakallahu fikum harus diingat dalam masalah takdir qudrah. Kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah Maha bisa. Hadza la ya'lamuhu illallah. Yang demikian dari urusan Allah enggak ada yang tahu kecuali Allah sendiri jalla wa ala. Wala tantahi ila natijatin, tidak akan berakhir pada hasil apapun kalau engkau memperdebatkan urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihada yuqal, oleh karena itu dikatakan al-qadaru sirrullah. Yang namanya takdir itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu tidak tahu, kita tidak ngerti, mereka juga enggak paham. Yang namanya takdir rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh Ibn Abdul Barr dalam kitabnya Al-Istidkar. Wa qala al-ulama'u wal-hukama'u qadiman. Kata Ibn Abdul Barr dalam kitabnya Al-Istidkar. Berkata para ulama dan para hukama dulu. Bahwa yang namanya takdir adalah sirrullah. Fala tanduru fih. Itu adalah rahasia Allah. Maka jangan kalian masuk di dalamnya. Kenapa begini, kenapa begitu? Sudah, itu rahasia Allah. Diriwayatkan dalam kisah Israiliyat. Sudah pernah kita sampaikan kisah Israiliyat. Kalau bertentangan dengan Quran dan Sunnah, kita buang, kita tolak. Kalau sesuai, kita terima. Kalau tidak ada pembenarannya dan pertentangannya, kita katakan wallahu a'la, wallahu ta'ala a'lam. Bisa jadi iya. Wallahu a'lam. Jangan dibenarkan, jangan dibantah. Kalau dibenarkan ternyata mereka berdusta, kita membenarkan kedustaan. Kalau ternyata kita mendustakan, ternyata itu benar dari ucapan Nabi Musa, itu juga berbahaya. Sehingga kalau ada kecocokan dengan Quran dan Sunnah, diterima. Kalau ada pertentangannya, ditolak. Kalau tidak ada kecocokannya dan pertentangannya, maka kita katakan wallahu a'lam, bisa jadi. Dan disuruh hadithu an bani Israel fa inna fiha ajaib, ceritakanlah cerita-cerita bani Israel karena padanya ada keajaiban-keajaiban, ada yang menakjubkan. Urwiya an Musa alaihi salam, dia mempertanyakan bagaimana masalah takdir, diajak oleh Jibril pergi. Sampai di satu padang pasir ada sebuah sumur. Duduk di sini, perhatikan apa yang ada di dalamnya. Pertama datang seorang berkuda, anak muda berkuda, sepertinya pejuang, ambil air di sumur itu. Kemudian pergi, tasnya ketinggalan. Nabi Musa mengingatkan, jangan, tunggu saja, lihat apa yang terjadi. Setelah itu datang anak kecil menyeret-nyeret tas tadi sampai dibawa pergi. Setelah itu datang orang tua. Musa sudah gelisah alaihissalam. Maksudnya jangan dibawa, bentar lagi kan balik dia ambil tasnya. Dilarang oleh Jibril. Lihat saja apa yang terjadi. Dibiarkan. Diseret-seret tas tadi pergi oleh anak kecil. Datang orang tua. Tua, tua sekali renta. Ambil air juga. Datang orang tadi. Anak muda tadi membentak-bentak. Mana tas saya? Saya tidak tahu. Jangan bohong. Sampai alhasil dibunuh. Musa kagetnya bukan main. Jangan, dia tidak salah. Jangan. Tonton sampai selesai. Setelah selesai, orang tua terbunuh, anak kecil mendapatkan harta, karena tasnya itu isinya pampasan perang, emas dan perak. Orang tadi kehilangan barangnya. Sepertinya tidak adil kan? Yang dibunuh orang lain, yang untung orang lain, yang ini dalam keadaan melakukan hal yang salah hingga akhirnya. Setelah selesai, diterangkan oleh Jibril kepada Musa. Orang ini, anak muda ini adalah begini, begini, begini. Yang mendolimi bapaknya anak tadi. Hartanya yang berlimpah. Ukurannya kurang lebih setas tadi. Emas dan perak tadi. Nah si bapak ini adalah orang yang, si orang tua tadi adalah orang dolim yang begini, yang layak dibunuh. Sampai Nabi Musa menyatakan betapa adilnya Allah SWT. Artinya sebelum diterangkan, kita melihat kejadian itu tidak adil. Tapi setelah diterangkan, orang tua tadi memang layak dibunuh karena kejahatannya, kedolimannya ketika dia masih muda, masih kuat. Maka berakhir dibunuh oleh orang yang tidak tahu menahu tentang dia. Anak tadi memang berhak untuk mendapatkan harta tersebut. Dan orang tadi seakan-akan punya hutang. Bapaknya yang dulu memberikan pada dia hartanya, itu adalah hasil kedolimannya kepada bapaknya anak ini. Alhamdulillah, ini barakallahu fikum, di mata manusia tidak tahu kalau itu adil. Tetapi ternyata Jibril menerangkan Allah menghendaki demikian karena ini, karena ini, karena ini. Itu keadilan. Tayyib, sekarang apakah ada Jibril yang menerangkan pada kalian kenapa terjadi tsunami di Palu? Kenapa terjadi gempa di Lombok? Kenapa? Enggak ada tuh. Tapi kita yakin pasti adil. Kenapa yang tenggelam yang ini? Kenapa yang goyang yang itu? Kenapa yang itu selamat? Kenapa yang ini malah tidak rusak sama sekali? Kenapa yang itu malah kena? Semuanya dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala yang kamu, saya, mereka enggak ada yang tahu. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Al-qadaru sirrullah. Yang namanya takdir adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala.